Sehari tanpa kau sayang, rasanya waktu yang panjang. Bukti cintaku padamu, ku mohon jangan kau duka mu duka duka ku sayang, gundah mu gundah ku sayang. Ku harap kau menyelami dalamnya lalu tan cintaku. Dukamu duka, dukaku sayang, gundahmu gundahku sayang. Ku harap kau menyelami dalamnya laut tan cintaku.